Mataku memandang keajaiban karyamu. Sungguh, siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai? Selalu dan saat ku kebaikanmu tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Mataku memandang keajaiban karyamu. Sungguh, siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai? Kebaikanmu tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Keraguan, surya kan terus ada.